Yohanes Paus Roras. Namrahino sedurung rorainan Paskah, ida yang Yesus lungo ke kota Betania, ke umah Lazaruse sane sampun uripang ida. Irike ida katurin rayunan, kayahin antuk Marta. Lazarus talar ngiring ida merayunan. Dok punika Maria raris ngambil minyak wangi abotol, sane mewasto minyak narwastu, sane mal pisan pengarganipun. Minyak wangi ne punika keseryokang ring cokor ida yang Yesus, raris kesusutin antuk bok ipune. Gandan minyake miik ngalup, ngebekin umahe punika. Nanging salah tunggil sisian idane sane mepesengan Yudas Iskariot, sane pacang alpako ring ida yang Yesus, mebaos sapuniki. Napi awinani pun, minyak wangini puniki, tan kadol aji 300 jinah perak, tur jinahnya ne kepedanang ring anaki tiwas-tiwas. Dane mebaos kadia sapunika, boyojo sangkaning medalem anake tiwas-tiwas, nanging sangkaning dane mepekayun corah, dane dados juru rakso jinah, tur dane biaso nyelet jinah sane rakso dane. Nanging ida yang Yesus mesaur, sapuniki pengandikan idane. Depang iyo ngelaksanayang buku ketu, binake buat pengupokaran pemendeman gurun. Sewireh anaki tiwas-tiwas tansah ade di pantaran ceninge, nanging guru tusing lakar setate bareng-bareng teken cening. Akeh anak Yahudine sane miragi, mungwing ide yang Yesus wentan ring kota Betania, raris pada memargi mereka, boyojo ulihan ide yang Yesus kewanten, nanging talar buat ningalin Lazarus, sane sampun keuripang antuk ide yang Yesus. Punika awinan, para pengagang panditane, talar ngerincikang jago ngemadamang Lazarus. Santukan melantaran ipun akeh anak Yahudine, sane ngutang pemimpin ipune, tur percaya ring ide yang Yesus. Benyangipun, anake sane sampun pada rauh buat mererainan Paskah, sami pada miragi, mungwing ide yang Yesus sedak memargi ngungsi koto Yerusalem. Punika awinannya, ipun pada ngerereh papah pakis aji, raris medal menakin ide, sarwi ngucap sapuniki. Ide sang yang widiwasa, ide memerkani, anake sane rau, gedroning parak ide sang penyembahan. Ide sang yang widiwasa, memerkanin sang prabun Israel. Ide yang Yesus, mangihin godel keledai asiki, punika raris kelinggihin manut kadi kecaping cakepan sucine kadi yasa puniki. Koto Sion, ada aja kita takut. Tinggalin je, ratun kita nerau, ngelinggihin godel keledai. Dok punika, sisian idane durung resep, rempai nikane punika, nanging sesampune ide yang Yesus nyeneng, tur munggah ke suargan, wau dane pada eling, mungwing kecap cakapan suci ne punika, ngenyang inik ide, tur painikane sane sampun kelaksana yang, antuk anake akeh punika, taler pebuat ide. Anake akeh sane ngiring ide, dawag ide ngani kain Lazarus medal saking pemendamane, tur nguripang ipun, sampun ngelumrahang inik pekardin idane punika. Punika awinan, anake akeh punika pada medal menakin ide, santukan ipun sampun pada miragi, mungwing ide sampun ngardi prociri luwe. Irika para pemimpin golongan parisine pada mebao sering pantaran timpalnya ne sapuniki. Tingalin jo, pocol pesan pekibah iragane, saisin gumine suba pada nututin anake entu. Reng pantaran anake sane munggah ke koto Yerusalem, reng rahinane punika, pacang mebakti, wenten taler mekudang-kudang anak Yunani. Anake punika maranin dane Filipus, sane kawitnyane saking koto Betsaida, wewengkon Galilea, raris mebaos sapuniki. Jero, punapi kelugro tiang sareng sami tangkil ring ido yang Yesus? Ini kepunika raris kopi tawang antuk dane Filipus ring dane Andreas, tur dane sareng kalih tumuli nguningayang ring ido yang Yesus. Ido yang Yesus raris nganika ring dane sapuniki pengandikan idane. Ane jani subo teke penemayani, mungwing keluihan sang putraning manusia utusan ide sang yang widewase kesinahang. Sujatine guru ngurahin cening, yen bibit gandumi tuara ulung ketanahe turmati, bibiti entu tileh tua abesik. Nanging yen bibiti entu mati, iyo lakar tumbuh turliu mesuang pemupon. Ake tu masih, nyen je ane medalem urip nedini dijagati, anaki entu lakar kelangan urip. Nyen je ane tusing medalem urip ne, anaki entu lakar muponin urip langgeng. Nyen je mebudi ngayahin guru, anaki entu patut nututin guru, tur dijeje guru nongos, pengiring guru ne masih lakar bareng ditu. Sewireh anaki ane ngayahin guru, lakar kajiang ban ajin guru ne. Ane jani keneh guru ne keliput ban keduh kitan. Ken-ken jani ban guru. Apoke guru mepinunas teken ido sang aji kene? Doh aji, rahayuang jeti tiang saking penemayan sengsara ne puniki. Nanging tusing je buku keto pinunas guru ne. Sewireh tekan guru ne mulut tuah buat nandang kesengsara ne ene. Doh aji, para pelungu aji mangdo keluihang. Irika raris wenten sabdo saking ambarane kadi asapuniki. Ulun subong luihang, dur buin lakar luihang ulun. Anake akeh sane wenten irika, sane miragi suara punika, pada ngucap sapuniki. Ada munyin krebek mekerug. Wenten sane lianan mebaos sapuniki. Ada malaikat ngandika teken iya. Irika ide yang Yesus raris nganika ring anake akeh punika sapuniki. Sabdane entu tusing pebuat tiang, nanging pebuat ragani. Ane jani subut teko masane jagati lakar ketepasin. Buine ane jani pengreh jagati lakar kesurudang lungguh. Yen tiang subo kebancut uli gumine eni, sekancan anake lakar Daud tiang, apa ngeteke sig tiangi. Ida nganike asapunike, buat ngelepang pari indik sedan idane. Anake akeh punike raris nimbal matur sapuniki. Manut kecap cakepan torat iragane. Sang Prabu sane kejanjiang antuk ide sang yang widiwasa pacang urip selami lamin ipun. Punapi awinan ragane dados maosang, mungwing sang putraning manusia utusan ide sang yang widiwasa jaga kebancut. Sapa sireke sang putraning manusia utusan ide sang yang widiwasa punike. Pesaur idane, tuah buin akejep dogen galange enu mecaya di pantaran ragane. Lautang je ragane mejalan, mumpung galange nu nyunarin ragane, mangdane ragane tusing ke petengan. Sewireh anake sane mejalan di petengi tusing nawang kije lakune pejalane. Percaya je ragane teken galange entu, mungpung galangi entu nusik ragani. Apa ngeragani dadi paroputran sang galang? Wusan nganike sapunike, ide yang Yesus mekaon, dumuli nyingi dang raga saking pantaran anake akeh punike. Yadiastu ide sampun ngardi prociri-prociri agung ring arepan ipune, nanging ipun tan percaya ring ide. Melantaran punika, kenginan kedagingin sabda Nabi Yesayane, sane kadi asa puniki. Duh sang penemahan, sapo siroke sane pacang percaya ring pidartan titiane, ring sapo siroke sang penemahan jago jinahang kewisesan palungguh iratune. Ipun tan meresida yang percaya, santukan melantaran Nabi Yesaya, ide sang yang widiwaso taler sampun mesabdo sapuniki. Matane subo dadiang ulun buta, apange matane tusing ningalin, dur pepinahne subo dadiang ulun belok bengkung, dur pepinahne tusing resep, apange ulihan keto, iyo tuseng nyidayang mebalik sik ulune, laut segerang ulun. Nabi Yesaya maosang indike punika, santukan dane sampun nyingak keluihan ide yang Yesus, dur dane maosang indik idane punika. Ngawit saking punika, akeh pengageng bangsa Yahudine sane pada percaya ring ide yang Yesus, nanging melantaran ajrih marep ring pemimpin golongan Parisine, dane tan purun maosang inike punika gegalangan, mangdo dane tan kesepekang saking pesamuan. Dane kuduan kajiang antuk manuso, bandingang kajiang antuk ide sang yang widiwaso. Irike ide yang Yesus ngandike sado jangih sapuniki. Nyen jo percaya teken tiang, anaki ento tusing percaya teken tiang dogen, nanging iyo masih percaya teken ide aneng utus tiang. Nyen jo ningalin tiang, anaki ento masih ningalin ide aneng utus tiang. Tekan tiangi kejagati minekadi galang, apa ngemekejang anaki ane percaya teken tiang tusing enu dipetengi. Nyen jo ane medingohang pitutur tiangi, nanging tusing nyak ngelaksanayang, tiang tusing lakar nepasin ia, sewireh tekan tiangi tusing je buat nepasin jagati, nanging buat ngerahayuang. Nyen jo tusing nyak nampi tiang, tur tusing nampi pitutur tiangi, ado anak ane lakar nepasin ia. Nah entu pitutur tiangi, pitutur ane sebo ucapang tiang entu ane lakar nepasin ia kayang dino pemeragat jagati. Sewireh pitutur tiange tusing je uli dewek tiange niri, nanging uli ide sang aji ane ngutus tiang. Ide ane mituduhin paundukan ane patut raosang muah dartayang tiang. Tur tiang nawang, mungguing pituduh idane entu memuat urip ane langgeng. Apo ane raosang tiang, tiang tuah nekedang paundukan ane subuh kauduhang oleh ide sang aji teken tiang.